Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu mu'tamidan. Qauluhu mu'tamidan halun minat ta'ifi intabahtuhu. Kalimat mu'tamidan ini adalah hal ya. Kedudukannya adalah hal dari tak dikata intabahtu ya. Intabahtu artinya mengutip ya. Ai intabahtuhu minal kutubil mu'tamadah liha'ula. Halakauni mu'tamidan ala majazama bihi. Jadi penulis Fathul Mu'in ini menulis karangannya itu mengambil dari kitab-kitab yang dibuat sandaran ya, yang digunakan sandaran yang ditulis oleh para ulama yang telah disebutkan, yaitu Ibnu Hajar, Zakaria Al-Ansari dan lain-lain ya. Dan beliau penulis Fathul Mu'in ini bersandar pada pendapat-pendapat yang ditegaskan oleh dua guru madhab, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Wangkauluhun Nawawi nisbatun ya, ini mungkin tak ini linawa koryatun min kuro Damsyik. Kata Nawawi itu adalah nisbat ke Nawa. Nawa adalah satu desa yang ada di Damsyik, ini Syria berarti ya. Wulida biha radhiyallahu anhu sanata salasin wa sittimi'at. Jadi Imam Nawawi dilahirkan di kota ini, di kota Nawa ya, di tahun 630 Hijriah. Waktu fiyah biha sanata sitin wa sab'in wa sitimi'ah. Dan beliau wafat di tahun 676 ya, 676. Jadi lahirnya 630, wafatnya 676. Usianya berapa ini? Cuman 36 ya. Mana tadi? Beliau juga wafat di Nawa ya. Jadi kelahiran dan wafatnya sama. An-Nahwi sitin wa arba'ina sanatan. Kira-kira usia beliau 46 ya. Ini tadi ya. 676 dikurangi 630 itu kan 46. Udda umruhu wa mu'allafatuhu faja'al kulli yaumin qurasun min yaumil wiladah. Jadi kalau usia beliau dihitung dengan jumlahnya tulisan yang beliau tulis, maka setiap harinya beliau pasti menghasilkan satu lembar. Itu dihitung dari hari kelahirannya ya. Jadi tidak masuk akal ya. Imam Nawawi ini termasuk ulama yang tidak masuk akal dalam hal tulisannya. Tulisannya itu lebih banyak daripada usianya. Wa ma a'dhumahuma mankibah ya. Wali ba'dihim fi madhi radhiyallahu anhu. Jadi alangkah besarnya jasa yang diberikan beliau kepada kita ya. Sebagian ulama memuji Imam Nawawi dengan dua nazam, laki tu khairon ya nawa wa qaitu alamal hawa alamal jawa. Falaqad nasa'a bika alimu lillahi ahlaso manawa. Di wahai desa Nawa, aku telah menemukan seorang yang terbaik ya, seorang yang terbaik yang lahir di tempatmu. Engkau telah melahirkan engkau ini maksudnya desa ya, telah melahirkan satu orang alim yang sangat ikhlas kepada Allah ya. Walamma rohalal Imam Subki radhiyallahu anhu ma'ajalalatihi li ziyaratil imam fi hayatihi wa jatuhu qatufiya fasara yabki wa yamzuhu apa ini khaddahu fi mahalli julusi. Di saat Imam Subki berziarah ke Imam Nawawi ya, di saat beliau masih hidup. Padahal Imam Subki ini sudah terkenal ya, sudah terkenal imam besar. Wa jatuhu qatufiya dan kakeknya meninggal dunia. Imam Subki tidak kuasa menahan tangis ya. Menahan tangis dan air matanya bercucuran di pipinya. Beliau di tempat duduknya menangis. Wajada. Aduh, ini kadang kurang fokus kalau. Jadi Imam Subki melakukan perjalanan ingin bertemu dengan Imam Nawawi. Di saat itu Imam Nawawi masih hidup, tapi setelah sampai di tempatnya ternyata Imam Nawawi sudah wafat, sehingga Imam Subki menangis dengan sangat ya. Beliau melantunkan dua nazam, wa fi daril hadisi latifun makna ila bastin laha asbu wa awi lali an anala bahara wajhi makanan masahu qadaman Nawawi. Jadi tempat duduk Imam Nawawi diduduki oleh Imam Asy-Syafi'i dan menangis ya melantunkan ini. Dalam rumah hadis ada satu makna lembut ya. Menuju ke satu keturunan yang besar di sana. La'ali an anala bahara wajhi makanan masahu qadaman Nawawi. Qadamun Nawawi. Wajahku bisa mendapatkan la'ali ana lubahra wajhi tempat yang pernah disentuh oleh kaki Imam Nawawi. Jadi tempatnya saja dimuliakan ya oleh Imam Subki. Qauluhu warrafi nisbatul Rafi bin Khudaj as-Sahabi radhiyallahu anhu. Kama huqiya an khatir Rafi nafsihi. Kemudian kalimat Ar-Rafi ini dinisbatkan kepada Rafi bin Khudaj yang merupakan sahabat ya. Jadi kalau Nawawi itu nisbatnya ke tempat, kalau Rafi'i nisbatnya ke nama orang. Jadi Rafi'i artinya orang yang menjadi cucu dari Rafi bin Khudaj. Penjelasan ini diceritakan sendiri oleh Imam Ar-Rafi'i. Kunyatuhu Abu Qasim wasmuhu Abdul Karim. Jadi apa itu nama kunya Ar-Rafi'i adalah Abu Qasim dan namanya adalah Abdul Karim. Tuwfiya salatah sanata salas wa arba wa isrin wa siti mi'ah. Beliau Imam Rafi'i wafat di tahun 624 ya. Ada yang mengatakan 623. Jadi berbeda pendapat ya. An-naifin wa sittin sanah. Jadi usianya kira-kira 60 lebih ya. Walahu karomat minha anasa jarata inab adu adlahu lifagdi ma yasruj Yusa apa yasrijuhu waktu tasnif. Jadi Ar-Rafi'i ini memiliki beberapa karomah ya. Karomah itu ya hal-hal yang di luar nalar manusia, kejadian luar biasa yang dimiliki oleh selain Nabi, itu namanya karomah. Tapi orang solih ya. Termasuk dari karomah beliau adalah ada satu pohon anggur ya, ada satu pohon anggur yang bersinar, yang menyinari Imam Rafi'i karena beliau tidak menemukan penerang di saat menulis kitab ya. Jadi di saat menulis kitab dalam keadaan gelap gulita, tiba-tiba ada pohon anggur yang bersinar. Itu ya kalau bukan karomah ya tidak mungkin bisa terjadi ya. Qauluhu fa muhaqqiqul mutaakhirin. Kemudian setelah mengambil dari pendapat-pendapat yang ditegaskan oleh Imam Nawawi dan Rafi'i, penulis Fathul Mu'in juga mengambil dari pendapat ulama-ulama akhir ya, mutaakhirin, ulama-ulama ahli tahqiq, ay wa mu'tamidan ala majazama bihi muhaqqiqul mutaakhirin. Ay ka sahihil Islam wa Ibnu Hajar wa Ibnu Ziyad wa ghairihim. Jadi pertama diambilkan dari pendapat-pendapat Imam Nawawi dan Rafi'i, kemudian diambilkan dari pendapat-pendapat ulama mutaakhirin ya, ulama-ulama yang hidup di kurun 800-900 seperti Zakaria Al-Ansori, Ibnu Hajar, Ibnu Ziyad dan lain-lain. Wa'lam annahu sayadkurul mu'allifu rahimahullahu ta'ala fi babil qada'i anal mu'tamada fil madhab lil hukmi al fatwa matafaku alaihi syaikhon. Nanti penulis Fathul Mu'in ini Zainuddin Al-Malibari dalam bab qada' akan menjelaskan bahwa mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i ya, mu'tamad itu pendapat yang bisa dibuat sandaran dalam mazhab Imam Syafi'i untuk hukum, untuk menetapkan hukum atau fatwa adalah pendapat yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Rafi'i. Jadi kalau ditanya mu'tamad itu apa ya, kalau ditanya mu'tamad itu pendapat apa, jawabannya adalah mu'tamad adalah pendapat yang disepakati oleh Imam Rafi'i dan Nawawi. Fama jazaman bihir Nawawi farrafi'i. Kemudian kalau keduanya tidak sepakat, maka pendapat Imam Nawawi yang diambil, baru Imam Rafi'i ya. Fama rajahul akthar fal a'lam wal awra. Kemudian pendapat yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama, lalu ulama yang lebih alim dan lebih wirai ya, lebih menjaga dari apa perbuatan dosa. Waraitu fi fata wil marhum bakaromillah Syekh Ahmad At-Timyati manasuhu. Kemudian penulis kitab Anab Talibin ini, Syekh Abu Bakar Sato, membaca dalam fatwa ini ya, Bakar Ahmad At-Timyati, ada penjelasan in kulta maladhi yuftabihi minal kutub wa muqaddam minha wa minasyurah wal hawasi kakutub ibn Hajar wa Romlain wa Syekhul Islam wal Khatib ibn Qasim wal Mahalli wa Ziyadi wa Subramalisi wa ibn Ziyad al Yamani wal Qalyubi wa Syekh Khadir wa Ghairihim fahal kutubuhum mu'tamadatun aula. Ada penjelasan ya, pendapat apa yang bisa difatwakan ya, pendapat mana yang bisa difatwakan dari kitab-kitab para ulama. Kemudian kalau ada beberapa pendapat ulama yang berbeda dalam kitab-kitab itu, mana yang harus didahulukan, mana yang harus didahulukan dari kitab-kitab syarah ya. Syarah ini berarti menjelaskan matan ya, atau kitab hasiyah. Kalau hasiyah itu ya menjelaskan matan tapi tidak seluruhnya, hanya sebagian kata saja. Qauluhu itu namanya hasiyah ya. Seperti kitab Ibnu Hajar, dua Imam Romli, Jakir Al-Ansori, Khatib Syirbini, Ibnu Qasim Al-Abadi, Jalaluddin Al-Mahalli, Az-Ziyadi Subramalisi, Ali Subramalisi ya, Ibnu Ziyad Yaman dan lain-lain ya. Apakah kitab-kitab mereka dianggap mu'tamad atau tidak? Wa hal yajuzul ahdu bi qawli kullin minal madkurin idah talafu aula. Apakah boleh mengambil pendapat semua ulama yang mengambil pendapat salah satu dari semua ulama yang disebutkan tadi, andai kata mereka berbeda pendapat? Wa idah talafat kutub Ibnu Hajar famalladhi yuqaddamu minha. Bila beberapa kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar berbeda-beda penjelasannya, mana kitab yang harus didahulukan? Wa hal yajuzul amalu bil qawli dhaif wal ifta' bihi. Apakah diperbolehkan mengamalkan pendapat yang lemah dan memfatwakannya? Wal amalu bil qawlil marjuh au khilafil aula au khilafil aujah au khilafil mutajah aula. Apakah diperbolehkan mengamalkan pendapat marjuh, pendapat khilaful asoh ya, yang berbeda dengan asoh, pendapat yang berbeda dengan aujah ya. Kalau asoh itu biasanya tinjauannya dalil ya. Maksudnya asoh itu istilah untuk wajah Imam Syafi'i. Wajah ya, wajah itu ya penjelasan Imam Syafi'i tapi tidak ada di kitabnya, itu namanya wajah. Kalau aujah ini yang lebih sesuai dengan kaidah fikih. Kalau mutajah ini yang dikuatkan oleh ulama. Aula atau tidak boleh? Al-jawab, kama yuhudu min ajwibatil allama Syekh Sa'id bin Muhammad Sambal Al-Maki wal umdah alaihi. Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab ya, dijawab dari beberapa jawaban yang ditulis oleh Sa'id ya, Sa'id bin Muhammad Sambal Al-Maki, dan beliau adalah ulama yang dibuat sandaran oleh ulama-ulama yang lain. Jawabannya adalah kullu hadhil kutubi mu'tamadatun wa mu'awalun alaih. Jadi semua kitab yang dijelaskan tadi, karangan dari penulis-penulis yang disebutkan tadi, itu adalah kitab yang mu'tamadah ya, dan bisa dibuat sandaran, bisa dibuat acuan. Lakin ma'amuro ati takdimi ba'di ala ba'din. Tapi tidak seluruhnya, harus lebih mendahulukan sebagian daripada yang lain. Wal ahdu fil amalin nafsi yajuzu bil kulli. Jadi kalau untuk amal untuk pribadi ya, kalau untuk mengamalkan pribadi itu boleh mengamalkan semuanya. Wa amal ifta fayuqaddamu minha indal ihtilaf at-tuhfah wa nihayah. Tapi kalau untuk fatwa ya, jadi kalau untuk diri sendiri mengamalkan apapun penjelasan dalam kitab itu boleh. Tapi untuk memfatwakan, untuk mufti ya, mufti, maka harus mendahulukan penjelasan yang ada di kitab Tuhfah dan Nihayah. Fa in ihtalafa fa yukhayyirul mufti bainahuma in lam yakun ahlan at-tarjih. Kalau antara Tuhfah dan Nihayah berbeda penjelasannya, maka seorang mufti diperbolehkan memilih antara keduanya. Kalau memang ia sendiri belum sampai ke derajat pentarjih ya. Kalau beliau, kalau mufti-nya belum sampai ke derajat tarjih ya, orang yang bisa, yang ulama yang mampu menguatkan salah satu pendapat, maka ya boleh memilih yang lain, boleh memilih antara keduanya ya. Fa in kana ahlan lahu fa apa ini? Fa fata fa afta mungkin ya. Fa afta bir rajih. Tapi kalau muftinya itu memang sudah sampai ke derajat ahli tarjih, maka dia harus memfatwakan pendapat yang lebih kuat menurut dirinya. Tsumma ba'da dzalik Syekhul Islam fi syarhi shaghir 'alal bahjah. Setelah dua kitab ini ya, setelah dua kitab ini, kemudian kitab selanjutnya yang dibuat pedoman adalah karangan dari Jakarta Ansori, yaitu syarah shaghir beliau mensyarahi kitab Al-Bahjah. Tsumma syarhil manhaj lahu. Lalu kitab Fathul Wahab ya, syarhul manhaj ini Fathul Wahab. Lakin fihi masail dhaifah, tapi dalam kitab Fathul Wahab terdapat banyak masalah yang dhaif ya. Fa in ihtalafat kutub Ibn Hajar ma'ba'diha fal muqaddam awalan at-tuhfah thumma fathul jawad thumma al-imdad thumma al-fatawi wa syarhul ubab sawa'un. Kalau di beberapa kitab Ibn Hajar terdapat perbedaan penjelasan, maka yang paling didahulukan adalah tuhfah, kemudian fathul jawad ya, ini urutannya, imdad, fatawi Ibn Hajar, syarah ubab. Kalau fatawi Ibn Hajar dan syarah ubab ini sama ya, derajatnya sama. Lakin yuqaddamu 'alaiha syarhu ba fadhol. Tapi antara fatawi dan syarah ubab itu lebih apa itu? Sebelum kedua kitab ini terlebih dahulu mendahulukan syarah ba fadhol ya. Wa hawasil mutakhirin ghaliban muwafaqah lirramli. Dan kitab-kitab hasiah yang ditulis oleh ulama-ulama mutakhirin itu kebanyakan sesuai dengan pendapat Romli. Wal fatwa biha mu'tabarah, dan memfatwakan pendapat itu dianggap ya, maksudnya diitibar, dianggap. Fa in khalafat at-tuhfah wa nihayah fal ya'walu 'alaiha. Kalau hasiah ini, kalau hawasil mutakhirin ini berbeda dengan tuhfah dan nihayah, maka tidak bisa dibuat sandaran. Wa a'midu ahlal hawasi. Wa a'madu ahlil hawasi. Dari berbagai penulis kitab hasiah, itu yang paling bisa dibuat sandaran adalah Ziyadi yang pertama. Yang kedua Ibnu Qasim, thumma Umairah, thumma Baghiyatuhum. Jadi Ziyadi, Ibnu Qasim, Umairah, lalu yang lainnya. Lakin la yukhadu bima khalafu fihi usulal madhab. Akan tetapi pendapat-pendapat mereka yang berbeda dengan pokok madhab itu tidak bisa diambil, tidak bisa di aqali ba'dihim launu gilat sohroh min ardi Arafat ilanggoiriha sohal wukufu alaiha. Seperti ucapan, seperti penjelasan dari sebagian penulis hasiah ya, andai kata ada batu yang diambil dari tanah Arafah dipindah ke tempat lain, maka boleh wukuf di sana, itu tidak bisa, tidak boleh digunakan karena berbeda dengan pokok madzhab Syafi'i walaisa kal. Jadi faktanya tidak demikian. Wa amal aqwalu dhaifah fa yajuzul amalu biha fi haqqi nafsi la fi haqqi ghairi malam yastadda du'fuha. Kalau untuk pendapat yang dhaif, kita diperbolehkan mengamalkannya untuk pribadi, tapi tidak diperbolehkan digunakan untuk orang lain selama dhaifnya tidak parah. Wala juzul ifta walal hukmu biha. Jadi memfatwakan dan menetapkan hukum dengan pendapat dhaif itu tidak boleh. Wal qaulu dhaifu samilun li khilafil ashah wa khilafil mu'tamad wa khilafil aujah wa khilafil muttajah. Jadi pendapat dhaif itu mencakup ini ya, lawan dari ashah, lawan dari mu'tamad, lawan aujah dan lawan muttajah. Wa amma khilafu sahih fal ghalib ain annahu yakunu fasidan la yajuzul ahdu bihi. Pendapat yang berbeda dengan pendapat sahih itu kebanyakan adalah pendapat yang rusak ya, pendapat yang rusak yang tidak boleh diambil. Wa ma hadza kullihi fa yajuzu lil mufti ay yuftiya hatta ya'khudha al ilma bi ta'allum min ahlihi al mutif al mutaf al apa ini muttaqin lahu al arifin nabi beserta dengan keterangan ini, bagi seorang mufti dia tidak diperbolehkan berfatwa ya hingga dia mempelajari ilmu, mengetahui ilmu dari ahlinya, dari para ahlinya yang benar-benar mengetahui tentang ilmu itu. Wa mujarradul ahdi minal kubi min ghairi ahdin aman dzukir fala yajuz liqaulihi innamal ilmu bitta'allum. Jadi kalau hanya sekedar membaca otodidak ya, membaca otodidak dari kitab-kitab mereka tanpa belajar kepada orang-orang yang ahli, maka tidak diperbolehkan berfatwa. Karena ada sabda Nabi yang berbunyi, ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan cara belajar. Belajar maksudnya belajar kepada guru ya, bukan otodidak membaca sendiri. Wa ma'adzalik labudda min fahmin saqib baru'yin so'ib fa'alaman aradal fatwa ayyatania bita'allum goyatal i'tina. Selain itu diharuskan juga memiliki kefahaman yang dalam ya, dan juga pemikiran yang benar, pendapat yang benar. Jadi bagi orang yang ingin berfatwa, dia diharuskan untuk bersungguh-sungguh belajar dengan kesungguhan yang sangat ya. Nah, intaha ini akhir dari kutipan tadi ya, kutipan dari ulama siapa tadi? Ya, sudah lupa saya. Qauluhu taqir bikasril kofi ya, bikasril kofi atau bikasril aini. Kofi ya, wafatihya kama taqaddam. Jadi kata takiru ini bisa dua, kofnya bisa takru, bisa takiru. Seperti penjelasan yang telah dijelaskan. Qauluhu bin nadhuri ila wajhil karim muta'alliqun bi takiru. Jadi kalimat ini hubungannya dengan kata takiru. Wa'lam anna ru'yatal bari jalla wa'ala ja'izatun aklan dunyan wa ukhron. Ini malah membahas tauhid ya. Ketahuilah bahwa melihat Allah subhanahu wa ta'ala itu mungkin sekali, mungkin sekali secara akal, baik di dunia maupun di akhirat. Li'ana subhanahu wa ta'ala mawjud, wa kullu mawjud yasihu ayyura. Mengapa mungkin? Karena Allah itu ada, Allah itu ada. Dan sesuatu yang ada itu mungkin dilihat. Falbari jalla wa'al yasihu ayyura. Karena Allah adalah zat yang ada, maka Allah mungkin dilihat. Wali su'ali, ini alasan pertama ya. Wali su'ali Sayyidina Musa, iyaha haithukal arini antur ilaik. Alasan kedua, mengapa Allah mungkin dilihat? Alasan kedua adalah permintaan Nabi Musa. Permintaan Nabi Musa melihat Allah ya, dalam firman ini. Ya Allah, izinkanlah aku melihatmu. Fa'innaha laukanat mustahilatan masalaha Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam. Mengapa hal ini sebagai dalil dari kemungkinan Allah dilihat? Karena andai kata melihat Allah tidak mungkin, andai kata melihat Allah adalah sesuatu yang tidak mungkin, niscaya Nabi Musa tidak akan memintanya. Jadi permintaan Nabi Musa ini menunjukkan bahwa melihat Allah itu mungkin. Buktinya Nabi Musa meminta itu. Kalau tidak mungkin, ya tidak akan berdoa seperti itu Nabi Musa. Fa'innahu la yajuzu ala ahadin minal anbiya alaihi salatu wassalam ahal jahlu bisya'in min ahkamil uluhiyah khususan ma yajib wa ma yajuz wa ma yastahil ya. Karena tidak boleh bagi seorang nabi, tidak boleh bodoh, tidak boleh tidak mengetahui tentang hukum-hukum ketuhanan. Jadi Nabi Musa itu kan nabi, kalau nabi berarti kan pasti mengetahui tentang sifat-sifat ketuhanan, tentang hukum-hukum ketuhanan, apalagi terkait dengan sifat wajib, sifat jaiz dan sifat mustahil. Itu kan hal-hal yang pasti ada, hal-hal yang mungkin dan hal-hal yang tidak mungkin, itu kan pasti tahu Nabi Musa. Kalau hal itu tidak mungkin, ya Nabi Musa tidak akan berdoa seperti itu. Walakinna halam takok fid dunya ilal nabina alaihi salatu wassalam. Jadi apakah mungkin melihat Allah di dunia? Jawabannya mungkin. Mungkin tapi tidak pernah terjadi. Mungkin tapi tidak terjadi. Sesuatu yang tidak terjadi itu belum tentu tidak mungkin ya. Belum tentu tidak mungkin. Mungkin tapi tidak terjadi. Kecuali hanya untuk Nabi Muhammad saja. Jadi Nabi Muhammad kan di saat peristiwa Mi'raj ya, itu kan melihat Allah. Itu di dunia, itu belum akhirat ya. Wa wajibatun syar'an fil akhirah. Ya, secara syariat ya. Kalau tadi kan secara akal ya, secara logika Allah itu mungkin dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Secara syariat Allah itu pasti dilihat di akhirat pasti. Jadi secara akal itu mungkin, tapi secara syariat pasti. Lil kitab wa sunnati wal ijma. Karena ada penjelasan dari Al-Qur'an, sunnah dan kesepakatan ulama. Amal kitab fa ayatun katsirah. Penjelasan Al-Qur'an tentang kepastian melihat Allah di akhirat itu banyak sekali ayatnya. Minha qauluhu ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Termasuk dari ayat itu adalah para penghuni surga di hari akhirat, wajah mereka akan bersinar dan melihat Tuhannya. Ila rabbiha nadhirah ini jelas sekali ya, menjelaskan bahwa penghuni surga itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ai wujuhun yaumaidin hasanah mudiah nadhiratun ila rabbiha. Jadi ini apa makna dari ayat ini ya. Wajah-wajah mereka di hari itu sangatlah indah, sangat mencorong dan melihat Tuhannya. Fal jar wal majrur muta'alliqun bima ba'dahu wa huwa khabarun tsanin an wujuh. Jadi kata ila rabbiha ya, ila rabbiha ini kan apa itu ila rabbiha jar majrur ya. Ini berhubungan dengan kata nadhirah. Nadhirah sebagai khobar dari wujuh. Ya. Jadi wujuh ini mubtada. Nadhirah ini khobar pertama. Nadhirah khobar kedua. Wayasih ayakuna nadhirah sifatan wa nadhirah huwa al-khobar. Boleh juga kata nadhirah yang pertama ini sifat ya. Yang kedua baru khobar. Wal muradu bi nadhuril wujuh nadhurul uyun allati fiha. Jadi kalau di ayat tadi kan wajahnya melihat ya. Sebenarnya yang melihat kan bukan wajah tapi apa mata ya. Jadi yang dimaksud dengan melihatnya wajah adalah melihatnya mata yang ada di wajah. Bitori kil majas al mursal haitsu dzukiral mahal wa uridal halu fihi. Jadi mengucapkan wajah tapi yang dikehendaki mata itu tergolong majas mursal ya. Majas mursal itu ya majas yang apa alaqah ya, alaqah atau hubungan antara makna asli dengan makna majas itu selain musyabahah, selain keserupaan. Kalau musyabahah namanya isti'arah. Jadi menyebutkan tempat tapi yang dikehendaki yang menempati. Mata berada di wajah, mata adalah yang menempati wajah adalah tempatnya. Jadi yang disebutkan tempatnya tapi yang dikehendaki yang menempati. Wa minha qaulu ta'ala 'alal ara'iki yandurun. Termasuk dari ayat yang menunjukkan kepastian bahwa Allah dilihat di akhirat adalah ayat ini ya. Para penghuni surga mereka melihat Allah di atas tempat tidur mereka, apa? Dipan atau apa itu? Pokoknya kasur ya. Wa minha qaulu ta'ala lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Termasuk dari ayat itu adalah ayat ini. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, dia mendapatkan husna dan ziyadah. Fainal husna hiya al-jannah wa ziyadah hiya nadhuru ila wajhil karim. Jadi kata husna itu maksudnya adalah surga. Kemudian ziyadah maksudnya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala kama qalahu jumhurul mufassirin. Seperti penjelasan oleh mayoritas ulama tafsir ya. Wa amma sunnatu fa haditsu katsirah. Penjelasan hadis tentang kepastian Allah dilihat di akhir itu juga banyak sekali. Minha haditsu innakum satarauna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr. Termasuk dari hadis yang menjelaskan itu adalah hadis ini. Kalian semua telah akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama, ya. Seperti kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. Jadi sangat jelas sekali. Maksudnya kita itu melihat Allah itu jelas sekali, ya. Seperti kita melihat bulan purnama itu kan jelas sekali. Wa mal ijma'u fahuwa anna sahabah radhiyallahu anhum kanu mujmi'in ala wuqu'i ru'yah fil akhirah. Kalau kesepakatan ulama itu sahabat, ya, semua sahabat sepakat bahwa melihat Allah di akhirat itu kelak akan terjadi, artinya dipastikan terjadi. Qala Syekh Sanusi fi Syarhil Kubra. Syekh Sanusi dalam kitab Syarah Kubranya menjelaskan, ajma' ahlus sunnati wal jamaah qatibata anal murada minal ayah akni qaulahu wujuh al ayah ru'yatul mu'minin rabbahum yaumil qiyamah. Semua ulama ahlus sunnah wal jamaah, jadi yang sepakat itu ahlus sunnah wal jamaah, kalau di luar itu ya beda lagi ceritanya. Seluruh ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa yang dimaksud dari ayat wujuh tadi adalah melihatnya orang-orang yang beriman melihat Tuhan di hari kiamat. Wa ijma'u sahabatu qatibatan ala wuqu'i ru'yah fil akhirah. Dan semua sahabat juga sepakat bahwa melihat Allah di akhirat itu pasti terjadi. Wa anal ayati wal ahadits alwaridah fiha mahmulatun ala dhawahiriha min ghairi ta'wil. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal itu diartikan sesuai dengan makna aslinya tanpa diartikan ke makna yang lain. Jadi ta'wil itu mengartikan ke makna yang lain, ya. Kullu dzalika kana qabla dhuhuri ahlil bidah, ya. Jadi kesepakatan itu sebenarnya sebelum ada ahli bid'ah, ya. Ada ahli bid'ah, ada kelompok yang aneh-aneh itu. Semuanya ulama sepakat, semua sahabat sepakat. Jadi ada perbedaan pendapat, ada yang berpendapat bahwa Allah tidak dilihat di akhirat itu setelah munculnya ahli bid'ah. Wakana sahabatu wassalafu yabtahiluna ilallahi ta'ala wa yas'alunahu an-nadhar ila wajhil karim. Jadi para sahabat dan para ulama-ulama klasik, ya, ulama-ulama dahulu, beliau memohon kepada Allah, ya, memohon kepada Allah agar nanti bisa melihat zat Allah yang maha mulia. Balwaradu dzalika aidan fi ba'di atiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian doa Nabi juga doanya seperti itu. Nabi meminta agar beliau kelak bisa melihat Allah. Qala al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik menjelaskan, lamma hajaba a'dha'ahu falam yarauhu tajalla li auliyaihi hatta ra'auhu. Di saat Allah menghalangi musuh-musuhnya sehingga musuh-musuhnya tidak bisa melihatnya, di saat itu Allah menampakkan dirinya kepada para kekasih-kekasihnya sehingga mereka melihatnya. Jadi Allah itu tidak terlihat oleh musuhnya, tapi terlihat oleh para kekasihnya. Walau lam yarul mu'minuna rabbahum yaumal qiyamati lam yu'ayyaril kufaru bil hijab. Andai kata orang-orang yang beriman kelak tidak melihat Tuhannya di hari kiamat, niscaya orang-orang kafir tidak dicela Allah dengan hijab, ya, dengan penutup. Qala ta'ala kala innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Jadi di ayat ini, ya, ayat ini menjelaskan bahwa mereka, orang-orang kafir, di hari kiamat mereka dihalangi untuk melihat Tuhannya. Jadi orang-orang kafir itu nanti di akhirat tidak bisa melihat Allah. Dan ini adalah celaan dari Al-Qur'an. Qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, lamma hajaballahu qauman bisakhati. Imam Syafi'i pun juga menjelaskan bahwa menghalangi satu kaum dengan Allah akan menunjukkan kepada satu kaum yang mereka melihat Allah dengan ridhonya. Summa qol amamallahi law lam yukin Muhammad ibnu Idris yakni nafsahu bi annahu yara rabbahu fil ma'ad lama abadahu fid dari dunia. Ini komentar Imam Syafi'i ya. Andai kata Muhammad bin Idris, Muhammad bin Idris maksudnya dirinya sendiri ya, nama Imam Syafi'i kan Muhammad bin Idris. Andai kata Muhammad bin Idris tidak meyakini bahwa ia kelak akan melihat Allah di akhirat, niscaya ia tidak akan menyembahnya di dunia. Wa hadza min kalamil mudallilin nafa'anallahu bihim. Tapi kalimat ini adalah kalimat orang yang sedang apa ya, sedang manja ya, sedang mudallil itu orang yang sedang manja, yang sedang kok manja, pokoknya yang sedang bermesra dengan Tuhannya. Wa illa fallahu yastahiqul ibadata lidati. Andai kata ucapan ini tidak muncul dari ucapan orang yang sedang bermesraan dengan Tuhannya, maka Allah itu ya berhak disembah karena zat Allah itu sendiri, bukan karena sebab apapun. Jadi Allah memiliki hak disembah oleh hambanya ya. Hak itu bukan karena hal lain ya, memang karena Allah itu sendiri, karena Allah adalah Tuhan. Tsumma inna ru'yatal bari jalla wa ala biquwatin yaj'alallahu fi khalqih. Lalu melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah di akhirat itu dengan kekuatan yang diberikan Allah kepada makhluknya. Jadi maksudnya kan kalau kekuatan kita saat di dunia ini, indera kita di dunia ini kan pastinya tidak mampu untuk melihat Allah ya. Jadi nanti di akhirat Allah itu memberi kekuatan yang diberikan kepada kita sehingga kita mampu melihat zat-Nya. Wala yustartu fiha muqabalah wala jihah wala tisalu asyi'ah bil mar'i. Dan nanti melihat Allah itu ya tidak mengharuskan berhadap-hadapan ya. Muqabalah itu berhadap-hadapan, jihad itu arah, itu tisalu asyi'ah bil mar'i itu ada cahaya ya. Kalau di dunia itu kan melihat sesuatu kan harus menghadap. Sesuatu yang dilihat pasti ada arahnya, pasti bertempat di tempat ya, dan juga pasti ada sinar. Kalau tidak ada sinar kan tidak bisa melihat kita. Nanti di akhirat tidak ada itu semua, tidak berhadapan, tidak ada di satu arah dan tidak ada sinar. Itu entah gimana itu. Ya tidak bisa dibayangkan ya, karena memang belum mengalami. Wa in wujida dzalika fi ru'yati ba'dina li ba'din al-mu'tadati fid dunya ya. Walaupun hari itu memang yang biasa kita alami ya, melihat hal-hal yang di dunia kan harus ada tadi, harus berhadapan, pasti ada arahnya, pasti bertempat di satu tempat ya, objek yang kita lihat itu kan pasti berada di satu tempat dan juga pasti ada sinar. Wala ghurabata fi dzalik, dan hal ini jangan dianggap mustahil, jangan dianggap ghurabah. Ghurabah itu ya sesuatu yang di luar kebiasaan. Jangan dianggap aneh ya, jangan dianggap aneh. Lian Allah Subhanahu wa taala yudroku bil akli munazzahan fakadza bil basar. Hal ini jangan dianggap aneh karena Allah itu bisa diketahui dengan akal dan pengetahuan kita tentang Allah dengan akal kita itu terbebas dari kesamaannya terhadap makhluk ya. Jadi Allah itu kan punya sifat mukhalafatul hawadisi ya. Jadi tidak mungkin sama dengan makhluk. Nah, dengan akal kita bisa membersihkan Allah dari kesamaannya kepada makhluk. Begitu pula dengan mata, dengan penglihatan. Nanti kita melihat Allah itu juga tidak sama dengan kita melihat makhluk. Li'anna kilahuma makhluk. Karena akal dan mata itu keduanya makhluk ya. Akal dan mata keduanya makhluk. Jadi akal memahami Allah berbeda dengan makhluk, nanti mata juga sama. Melihat Allah ya berbeda dengan makhluk. Ya karena keduanya adalah makhluk. Wa ila dzalikul hi asyarul alamatul laqani fi jawharit tauhid inda dzikra jaizi fi haqqi ta'ala biqaulihi. Dalam nazom ya, nazom tauhid yaitu jawhar tauhid, yang ditulis oleh Al-Laqani di saat beliau menjelaskan tentang sifat jais Allah, beliau menuliskan wa minhu ayyandura bil absori lakin bila kaifin walan hisori lil mu'minina id bijaizin, apa ini ulik ya, hadza walil muhtari dunya, apa ini ulikot ya, ulikot sabatat ya, alakot sabatat, ini alakot ini sabatat. Jadi termasuk dari hal yang mungkin bagi Allah adalah kelak Allah dilihat dengan mata, tapi penglihatan itu tanpa apa ya, tanpa bertempat ya, dan juga tanpa terbatas oleh tempat. Dan yang bisa melihat Allah hanyalah orang-orang mukmin. Mengapa hal itu mungkin terjadi? Karena apa ya? Karena melihat Allah itu secara akal memang mungkin terjadi. Alasannya tadi ya, karena Allah itu adalah benda, bukan benda. Karena Allah itu adalah zat yang ada. Setiap zat yang ada itu pasti bisa dilihat. Walil muhtari dunyan sabatat. Dan Allah juga sebenarnya mungkin dilihat di dunia, tapi tidak terjadi. Seperti penjelasan tadi ya. Wa asharu ilaihi aidan sahibul badil amali. Begitu pula penulis kitab Badil Amali ya, Nazom Badil Amali, itu juga menuliskan wiqaulihi yarahul mu'minu nabi ghairi kaifi wa idrokin wa darbin min mithali fa yansawna na'ima idza ra'awhu fa yakhusrana ahlal itijali. Penulis Badil Amali menuliskan bahwa orang-orang yang beriman nanti akan melihat Allah tanpa kaif ya, tanpa bentuk yang biasa dilihat, dan juga tanpa tadi ya, tanpa tempat ya, dan tanpa keserupaan dengan makhluk-makhluk yang lain. Setelah ya, setelah orang, di saat ya, di saat orang-orang yang beriman melihat Allah, maka semua kenikmatan surga akan lupa. Jadi melihat Allah itu bisa menjadikan penghuni surga lupa atas segala nikmat yang ada di surga. Maka alangkah ruginya kelompok-kelompok Mu'tazilah yang mereka mengatakan tidak mungkin melihat Allah di akhirat. Jadi melihat Allah itu adalah nikmat yang paling besar yang dirasakan di akhirat. Tapi malah orang-orang Mu'tazilah itu mengatakan tidak mungkin melihat Allah ya. Jadi mereka nanti ya terhalangi, tidak bisa melihat Allah. Qauluhu bukrata wa asiya dzurfani muta'alliqani bin nadzar. Kalimat bukrotan wa asya, bukrotan ini waktu pagi ya, asyan waktu sore. Ini adalah dorof, dua dorof yang berhubungan dengan kata nazar. Wa'lam anna mahala ru'yah al-jannatu bila khilaf. Semua ulama sepakat bahwa tempat melihat Allah ya, tempat melihat Allah adalah surga. Jadi bukan di tempat lain ya, hanya di surga. Wa tahtalifu bihtilafi maratibin nas. Dan melihat Allah ya, melihat Allah itu waktunya berapa lama itu berbeda-beda. Waktu melihat Allah berapa lama itu berbeda-beda tergantung tingkatan manusia. Faminhum man yarahu fi mislil jum'ah wal id. Ada yang melihat Allah satu minggu sekali, satu Jumat sekali. Ada yang melihat Allah setahun dua kali. Itu kan Idul Adha dan Idul Fitri ya. Wa minhum man yarahu kulla yaumin bukrata wa asya wa hum al khawas. Ada yang melihat Allah sehari dua kali, pagi hari melihat Allah, sore hari melihat Allah. Itu bagi orang-orang yang khusus. Wa minhum man la yazalu mustamirun fi syuhud. Ada juga penghuni surga yang selalu melihat Allah, ya, selalu melihat Allah. Tidak pernah tidak melihat Allah. Hatta qala Abu Yazid Al-Bustami innalillahi khawason min ibadhi law hajabahum fil jannah an ru'yati sa'at lastaghathu minal jannah wa na'imiha kama yastaghithu ahlun nari minan nar wa 'adzabiha. Ya, karena ada sebagian ya, sebagian penghuni surga yang selalu melihat Allah, maka satu tokoh tasawuf yaitu Abu Yazid Al-Bustami mengatakan Allah memiliki beberapa hamba khusus ya. Allah memiliki beberapa hamba khusus yang andai kata mereka dihalangi melihat Allah sebentar saja, andai kata mereka dihalangi melihat Allah sebentar saja di surga, maka mereka akan meminta pertolongan dari apa itu? Mereka akan minta untuk dijauhkan ya, untuk dijauhkan dari surga dan kenikmatannya. Mereka akan meminta pertolongan agar dijauhkan dari surga dan kenikmatannya. Seperti para penghuni neraka yang meminta agar dijauhkan dari neraka dan siksanya. Jadi kenikmatan surga kalau dibandingkan dengan melihat Allah itu perbandingannya seperti kenikmatan surga dan neraka. Seperti kenikmatan surga dan siksa neraka ya. Ingin menikmati surga, ingin menjauhi neraka ya. Kalau surga dibandingkan dengan melihat Allah ya seperti itu. Ingin melihat Allah sehingga menjadikan menjauhi surga dan kenikmatannya. Fanas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyumati'ana wa ahlana wa ahibba ahbabana wa sa'iral muslimin bin nadhari ilal wajhil karim bijahi nabihi alaihi afdhalu sholati wa atammu taslim. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha suci, zat yang maha tinggi, agar Allah memberikan kita dan keluarga kita, orang-orang yang mencintai kita dan seluruh umat Islam, agar kelak kita diberikan nikmat yaitu melihat ke zatnya yang maha agung dengan pelantara nabinya. Semoga solawat yang paling utama dan salam yang paling sempurna diberikan kepadanya. Qauluhu amin ismu fi'lin bimana stajib ya Allah. Kata amin ini adalah isim fi'il ya. Isim yang bermakna fi'il, fi'il amar lebih tepatnya. Maknanya adalah kabulkanlah ya Allah. Wa yajuzu fihil maddu wal qasru wa tasjid. Kata amin di sini huruf alifnya boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek, dan juga boleh ditasjid ya. Huruf mimnya boleh ditasjid. Wa in kanal musyaddadu ya'ti bimana qasidin. Walaupun kalau ditasjid mimnya itu bisa diartikan dengan qasidin, orang-orang yang menuju ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah zat yang maha suci dan maha tinggi lebih mengetahui. Wah, ini sudah sampai bab sholat ya. Wah, tidak menyangka karena sudah selesai pendahuluannya. Jadi ini saya akhiri ya. Ini penontonnya siapa ini? Saya akhiri. Nanti kita lanjutkan di bab sholat ya. Ini alhamdulillah sudah masuk ke bab ya. Sudah tidak pendahuluan lagi.